tiada yang sempurna, tak lepas kekilafan dalam pergaulan. Ku ingin meminta maaf kepada siapa ku bersalah. Semoga dosaku ini akan diampunkan oleh Yang Maha Kuasa. Ku kini telah sadar akan menjadi sabar. Kini akan